Konsultasi Syariah. Jumlah pintu neraka dan namanya. Pertanyaan. Benarkah pintu neraka ada 7 dan nama pintu yang paling dalam adalah Jahannam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Neraka memiliki banyak pintu. Dalilnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Mengenai jumlah pintu neraka, telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 43 dan 44. Mengenai pintu neraka yang jumlahnya 7, juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, Jahannam memiliki 7 pintu. Satu pintu di antaranya diperuntukkan bagi orang yang menghunus pedang untuk umatku, yaitu umat Islam. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan sanadnya didhaifkan Syu'aib Al-Arnaut. Hadis ini dhaif meskipun redaksi pertama sesuai dengan makna ayat. Ada sebagian buku tafsir yang memberikan rincian mengenai nama-nama pintu neraka yang 7 itu. Sayangnya, tidak ada bukti dalil yang mereka sebutkan. Pintu pertama namanya Jahannam, kedua Ladha, ketiga Sakor, keempat Hutamah, kelima Jahim, keenam Sa'ir, dan ketujuh pintu Hawiyah. Istilah-istilah ini memang ada dalam Al-Quran, namun sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama pintu neraka. Ibnu Athiyah mengatakan, saya tidak menyebutkan keterangan mengenai jarak antar pintu, mengenai panasnya neraka, dan kondisi detailnya neraka, seperti yang umumnya disebutkan para ahli tafsir. Karena keterangan semacam ini umumnya tidak ada sanadnya, atau tidak berdalil. Al-Muharrar Al-Wajiz. Sebagai mukmin, kita hanya wajib mengimani hal gaib yang ada dalilnya. Karena masalah gaib, manusia tidak bisa meraba dengan logikanya. Cukup kita imani bahwa neraka memiliki 7 pintu, mengenai rinciannya, kita serahkan kepada Allah, hanya Dia yang Maha Tahu. Demikian, Allahu A'lam.